warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan saat ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni di pembahasan tentang fikih muamalah, dan kita melanjutkan pembahasan kita tentang akad salam, di mana terakhir ada statement dari penulis, wa kullu wasfin, setiap kriteria ataupun spek yang itu mempengaruhi yakhtalif bihi zaman zahiran. Sehingga pada saat kita melakukan akad salam, kita butuh kriteria, kita butuh spek. Nah, spek ini nanti akan terbagi menjadi dua. Kriteria barang atau spek tadi itu ada yang punya pengaruh, ya, tidak pengaruh kepada harga, dan ada yang dia berpengaruh terhadap harga. Yang menjadi acuan, yang wajib muncul dan disebutkan, yaitu adalah yang ini, yang berpengaruh terhadap harga. Adapun yang tidak berpengaruh, maka kalaupun ingin disebutkan silahkan, kalaupun tidak maka tidak masalah. Ya, nanti kalau yang tidak berpengaruh terhadap harga ini apa? Misalkan berapa jumlah, kalau misalnya mobil, berapa jumlah baut di dalam mesin? Ya, apa warna oli mesinnya misalkan? Atau kemudian kalau di laptop, apa warna prosesornya, apa warna motherboardnya, dan yang lain. Itu memang bagian daripada spek, bagian daripada kriteria. Tapi disebutkan ataupun tidak, biasanya tidak memiliki pengaruh terhadap harga. Sehingga orang cenderung mengabaikan, jadi cenderung tidak mempermasalahkan. Beda nanti kalau dia yang itu mempengaruhi harga. Contohnya apa? Misalkan, ya, di antaranya adalah merek. Mobil merek A dengan mobil merek B itu bisa saja pengaruh harganya. Lalu kemudian tipe, sama mereknya misalnya, baik laptop, baik mobil ataupun kamera atau yang lain, tapi beda tipenya. Ini juga akan mempengaruhi harga. Atau di antaranya misalkan tahun. Ya, mau yang tahun berapa? Tahun lama dengan tahun yang baru tentu akan beda harganya. Sehingga poin pentingnya di sini adalah spek yang wajib yang perlu ditegaskan, yaitu adalah yang dia memiliki pengaruh terhadap harga. Adapun yang tidak memiliki pengaruh, itu orang cenderung mengabaikan dan cenderung bisa di skip, bisa dilewati, gitu ya. Ini poinnya. Nah, famasalan idza kana zalwan fatakun abyad au ahmar au aswad kadzalika aidan idza kanan. Nah, ini kalau misalkan nanti warna, ya. Di sini beliau memberikan satu contoh. Apakah warna itu pengaruh terhadap harga atau tidak? Jadi ini ada case. Nah, warna. Warna ini kira-kira pengaruh enggak terhadap harga? Ya. Di sini tidak. Di sini pengaruh. Ini tentu tidak bisa kita pukul rata. Ada nanti di barang tertentu, warna itu sangat bernilai. Warna itu sangat memiliki pengaruh. Sehingga beda warna, harganya beda. Tapi ada juga nanti di produk-produk tertentu, ya, warna itu tidak berpengaruh. Nah, ini tergantung nanti produknya, ya. Beda produk bisa nanti beda status atau jawaban. Tergantung produk. Nah, kecuali, ya, kecuali sudah di request si pembelinya minta, A, saya mau beli mobil dengan akad salam, saya maunya warnanya putih. Saya maunya warnanya biru. Saya maunya warnanya silver. Selain itu saya tidak mau misalnya. Jadi dia sudah tentukan warna. Maka yang seperti itu berarti wajib ditunaikan. Karena memang sudah ditegaskan di dalam persyaratan. Nah, sehingga poin pentingnya adalah sebutkan kriteria barang yang itu dia menjadi acuan harga. Dan dia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga. Sehingga orang tidak bisa tolerir. Kalau saya pesan mobil merek X, sementara mobil yang datang merek Y, ini bagi si pembelinya tidak bisa ditolerir. Adapun nanti kalau yang sedikit, yang tidak begitu bermasalah, orang cenderung memaafkan, yuk fa'anhu. Orang akan mentolerir, dan ya sudahlah, tidak apa-apa. Ya. Sehingga nanti, kata beliau, kalau memang dia itu tidak memiliki pengaruh, ya sudah, tidak begitu dipermasalahkan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ada statement beliau mengatakan bahwa salam itu pasti akan ada namanya perbedaan. Jadi kalau mau dibuat secara presisi, persis mirip 100% itu gak mungkin. Kenapa? Karena sespesifik apapun kita menyebutkan kriterianya, itu gak mungkin bisa 100% kita terima sesuai dengan kriteria tadi. Pasti ada aja gitu. Ya, warna misalkan merah. Nah, mungkin merah yang disebutkan di spek, merah seperti ini, ternyata merah yang datang mungkin agak sedikit lebih pudar. Ya, kadarnya dan seterusnya. Sehingga kata beliau, poinnya adalah gitu ya, apakah dia pengaruh terhadap harga atau tidak. Kalau dia kemudian pengaruh, ya ini jadi permasalahan. Nah, di antara yang lain adalah misalkan apa? Keberadaan fitur ya. Jadi spek kemudian kriteria atau fitur itu penting. Nah, mobil misalkan di dalamnya itu ada tapnya gitu ya. Apa istilahnya sekarang itu? Hah? Audio. Hah? Radio unit. Head unit. Ya, jadi dia di dalam mobil itu ada fitur-fitur tertentu yang nanti misalkan gitu ya. Kalau nanti buatannya merek A dengan merek B, itu kadang beda-beda kualitasnya gitu ya. Baik dari sisi soundnya, dari sisi kejernihan dan seterusnya. Ini akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi harga. Ada kadang mobil itu kita hidupkan dia soundnya di dalam, kemudian kita mutar sesuatu, dibuka pintunya, itu orang satu kampung bisa dengar dia. Tapi ada yang memang pelan gitu. Nah, ini juga mempengaruhi harga. Lalu kemudian posisi. Nah, posisi ada yang di samping supir, ada yang agak ke tengah dan seterusnya. Lalu ada jam misalkan. Nah, ada yang di atas, ada yang di samping. Tapi kata beliau ya, kalau memang nanti dia tidak begitu pengaruh ya. Yang penting pokoknya ada jam. Terserah nanti jamnya maukah posisinya di tengah, di kiri, di kanan, di atas, terserah. Karena memang kita tidak terlalu begitu berkepentingan dengan posisi jam ya. Laisa zatu ahamiyah. Dan juga orang itu cenderung ya sudahlah, enggak apa-apa, yang penting ada jamnya di mobil gitu. Terserah mau di mana posisinya. Sehingga ini beliau merincikan bahwa fitur semacam itu tidak begitu memiliki pengaruh terhadap harga. Sehingga kalaupun nanti jamnya digeser ke tengah atau dihilangkan atau yang lain, ya sudah. Maka yang seperti ini la yajib zikruha. Tidak perlu dan tidak wajib. Gitu. Tapi kalau kemudian orangnya tanya, ya kita kasih tahu. Gitu. Tapi biasanya kalau kita nyebutkan spek barang yang kita jual itu, istilahnya yang memiliki kunci-kunci ataupun pengaruh terhadap harganya. Karena kata beliau, kalau kita mau ihathah, mau sebutkan secara keseluruhan sampai detail, ini justru akan menyulitkan. Orang ketika beli, Pak saya mau lihat spek mobilnya gitu. Dikasih kita buku satu panduan tebal, ini fitur mobil kita. Enggak juga dibaca itu sama dia. Gitu kan? Paling ya lihat sekilas-sekilas saja. Nah kemudian yang perlu disebutkan juga, apakah ini barang baru atau barang second atau barang lama ya, stok baru atau stok lama. Ini kaitannya nanti dengan tahun. tahun produksi, dan yang lain. Nah, maka kita perlu sebutkan apakah ini barang stok lama atau barang stok baru, karena pasti harga akan memiliki perbedaan, ya, tahun produksi dan yang lain, antara yang baru dengan yang lama itu bisa jadi berpengaruh dan berbeda. Kemudian poin berikutnya, ini kalau misalkan contohnya adalah buah, ya, kurma atau yang lain. Nah, ini pengaruh dia. Kita bilang ini kurma kami yang panen tahun ini dengan kurma kami yang ini simpan hasil tahun kemarin. Atau beras juga begitu. Orang misalkan ada yang cari beras stok lama, ada orang yang misalkan butuh stok yang baru. Maka ini harus disebutkan. Kemudian poin lain yang di sini dinyatakan adalah, selain tahun, ya, selain fitur tadi kita lihat yang harus disebutkan di antara yang memiliki pengaruh terhadap harga. Ini mana tadi? Ya, tambahannya tadi apa? Fitur di sini ya. Nah, fitur tahun sudah ya. Kemudian kualitas. Ini contoh-contoh. Karena beda kualitas pasti beda harga. Maka di sini beliau menyebutkan labud dan tazkur, harus disebutkan jaudah dan kualitas bagus atau buruknya. Karena apa? Karena ini memiliki pengaruh terhadap harga. Lalu kemudian, boleh enggak kalau misalnya kita beli barang dengan skema salam, lalu kita mengatakan saya beli barang terbaik, ya, atau barang yang terjelek. Nah, kalau bicara kualitas itu kan ada yang bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ada orang bilang, saya mau beli kurma, saya mau beli beras, saya mau beli mobil atau yang lain, dan dia bilang, tolong saya dicarikan barang yang terbaik, ajwad mayakun, au arda mayakun. Jadi saya butuh barang-barang yang terbaik, misalkan yang terbaiknya bintang 5. Saya butuh barang dengan kualitas bintang 5. Atau saya butuh barang yang terjelek. Yang terjelek bintang 1, ya saya butuh barang bintang 1. Nah, kata mazhab, innahu la yasih. Tidak sah akad salam kalau dibuat semacam itu. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini beliau menyebutkan, dia beli 100 real, untuk mendapatkan 100 sok. Ajwat mayakun. Jadi kalau kita gampangannya sekarang dia ngasih berapa misalkan ya? 1 juta. Saya mau beli beras katakan 1 kilo 10.000. 1 juta itu berarti dapat berapa itu? 100 ya. Nah, saya bayar 1 juta untuk mendapatkan 100 kilo beras. Ajwat mayakun. Yang terbaik. Saya pokoknya dengan 1 juta ini ingin mendapatkan beras bintang 5. Kata penulis, tidak sah kalau akad salam dibuat syarat seperti itu. Kenapa? Karena kata beliau, dalam persepsi beliau, setiap ada yang bagus, pasti akan ada yang lebih bagus. Jadi istilahnya di atas langit ada langit. Ya, itu bahasanya. Sehingga nanti jadinya tidak jelas. Nah, wa ajwad mayakunu fi hadzal balad qad yakunu arda mayakunu fil baladil akhar. Nah, ini juga jadi nisbi dia. Anggap misalnya di negara ini beras bintang 5-nya itu adalah tipe ini. Ternyata di luar negeri sana bintang 5-nya kita itu malah bintang 1 di sana. Paham ya? Jadi gak bisa katanya kalau kita ungkapkan dengan bahasa ajwat mayakun. Nah, maka gimana nih sekarang solusinya kalau dia bilang ajwat mayakun. Pokoknya saya minta yang terbaik kata dia. Bahkan nanti yang di dalam kota pun misalkan di Jogja nih. Saya minta beras terbaik di Jogja. Saya minta beras terbaik di Jawa Barat. Ini bisa saja nanti di pasar atau di daerah A dengan di daerah B beda. Nah, ini juga yang menjadi pertimbangannya sehingga dia mengatakan tidak sah karena tidak jelas gitu ya. Tidak sah, kenapa tidak sah? Karena tidak jelas. Sementara dalam akad salam itu harus jelas, bisa dikunci speknya, bisa diukur. Nah, termasuk kebalikannya adalah arda. Arda itu berarti yang paling buruk, yang paling jelek. Saya minta kualitas yang paling buruk aja. Bisa aja ada orang minta carikan yang paling buruk, paling jelek, karena mungkin bukan untuk kepentingan konsumsi, misalkan, untuk kepentingan yang lain. Nah, ini juga katanya tidak jelas. Kalau ada yang kualitasnya kurang bagus, ada yang lebih tidak bagus lagi gitu. Jadi artinya di bawah bumi ada bumi. Gitu. Kalau yang tadi kan di atas langit ada langit. Nah, wahadil mas'alah ikhtalafa fiyal ulama ala salasati akwal. Nah, ternyata di sini ulama beda pendapat. Jadi untuk poin akad salam dia bilang yang paling bagus dengan yang paling jelek. Nah, ini masih beda pendapat. Apakah ini bisa kita anggap jelas atau tidak? Apakah ini bisa kita anggap terukur atau tidak? Karena kan syarat dalam akad salam dia harus jelas dan dia harus terukur. Supaya tidak menimbulkan konflik, supaya tidak menimbulkan goror. Oke. Di sini tiga pendapat itu yang pertama mengatakan, penulis mengatakan la yasih. Ini pendapat satu bilang tidak sah. Kalau ada orang transaksi, dia bilang saya minta yang terbaik atau yang terjelek. Alasannya apa tadi? Ilahnya, karena memang di antara yang bagus ada yang lebih bagus. Di antara yang lebih bagus ada yang lagi yang lebih bagus. Nah, begitu juga yang buruk. Sama. Sehingga nanti menjadi sifat yang atau kriteria yang kita sulit untuk ukur. Sulit untuk kita kunci. Sulit untuk kita tentukan. Nah, maka ketika tidak memungkinkan bagi kita untuk mengukur kriteria ataupun spek barang, ini akan menjadi sifat yang tidak jelas. Seperti yang kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya, terkait dengan mutiara, terkait dengan buah, jeruk, dan yang lain, ini ukurannya beda-beda. Pendapat kedua mengatakan, kalau dia mempersyaratkan arda yang paling buruk, itu sah. Jadi kalau misalkan pembelinya bilang, Pak, saya mau beli beras 1 juta, tapi saya minta yang paling buruk ya. Nah, itu sah kalau dia minta carikan yang paling buruk. Tapi kalau dia syaratkan saya minta dicarikan yang paling bagus, ini tidak sah. Kenapa? Kalau dia nanti mempersyaratkan arda mayakunu waradhiya. Nah, si pembeli misalkan kalau penjualnya bilang saya nanti kasih yang paling jelek dan dia ridho, ya sudah. Kita akan lakukan akad dan itu sah. Dan ini pendapat yang lebih pas, kata beliau. Ini pendapat yang lebih tepat. Karena kalau dia bilang arda yang paling jelek, ya sudah. Ini akan menjadi yang paling buruk. Ataupun kualitasnya ya, yang paling tidak bagus. Dan dia ridho, dia berhak dan dia sah saja menerima itu. Sehingga nanti dia bisa bilang kepada penjual, ini saya kasih uang, tolong saya dicarikan barang yang paling rendah kualitasnya. Kalau tidak, saya tidak mau nerima kalau kualitasnya lebih bagus. Nah, kemudian di sini dikatakan, kalau nanti seandainya dia bawakan barang yang lebih bagus, maka dia harusnya terima. Karena dia tidak punya alasan untuk menolaknya. Ya. Walaupun mungkin secara teori itu bisa, tapi secara praktek itu kayaknya tidak terjadi, gitu ya. Jadi yang seperti ini mungkin ada di teori, tapi di praktek mungkin saja sulit untuk ditemukan. Nah, yang ketiga, pendapatnya itu mengatakan sah. Mau dia bilang saya minta carikan yang terburuk atau saya dicarikan yang terbaik. Jadi Ini tergantung nanti kesepakatan dan ukurannya apa? Ukurannya adalah pasar di wilayah tersebut, di negara tersebut, di tempat tersebut. Tinggal nanti kita lihat di Indonesia ini, misalnya tadi beras. Apa beras yang terbaik di Indonesia? Ya. Apa berasnya misalkan? Mereknya kah, nama berasnya? Kemudian grade-nya apa yang beras paling mahal di Indonesia? Misalkan. Nah, jadi ukurannya Indonesia, enggak usah ukurannya nanti kemudian luar Indonesia. Termasuk nanti kalau dia mau cari yang paling buruk kualitasnya, cari apa beras yang paling enggak berkualitas di tempat kita. Nah, itu bisa dicari. Dan ini sesuatu yang ma'ruf di kalangan para pedagang beras. Jadi ahli urf itu adalah orang yang memang sudah ahli, terbiasa dengan transaksi itu. Tanya aja sama pedagang beras, orang yang sudah puluhan tahun jualan beras, dia akan tahu tuh. Oh, dia bisa cerita nanti. Kalau beras ini kualitasnya begini, beras itu, dan seterusnya. Sehingga nanti di sini tidak ada mudarat yang ditimbulkan dan sudah mereka saling ridho, selesai masalahnya. Sehingga kalau bisa disimpulkan, kata beliau, ada tiga pendapat di sini. Nah, beliau memilih pendapat yang kedua. Jadi memilih pendapat yang kedua. Kalau disyaratkan minta carikan yang paling jelek itu sah, tapi kalau untuk dicarikan yang paling bagus tidak sah. Harus ditentukan. Sebut aja, kamu mau beras jenis apa? Daripada nanti ribut di belakang. Ya. Jadi sebutkan, apa beras yang paling bagus yang kamu maksud? Ini ada beberapa opsi, kamu mau yang mana? Nah, itu lebih clear. Kemudian, poin berikutnya, ada jayid dan radi. Nah, kalau ini juga muncul masalah. Ketika dia bilang, kalau tadi kan yang paling bagus dan yang paling buruk. Nah, ini sekarang dia tidak pakai bilang yang paling. Jadi dia bilangnya, saya minta carikan beras. Terus, beras yang gimana? Ya, pokoknya beras yang bagus lah, kata dia. Atau dia bilang, ya beras yang biasa aja. Ya, yang jelek aja lah, cari yang jelek, kata dia. Kan ada tuh, kadang di masyarakat begitu. Pada saat melakukan akad, dia datang, Pak, saya mau pesan beras 1 juta. Berasnya apa, Pak? Ya, yang bagus lah pokoknya. Kadang ada yang bilang yang paling bagus. Ini dia bilang yang bagus. Atau dia bilang ya yang biasa aja lah. Atau yang ini. Yang jelek aja. Nah, di sini dikatakan penulis sah dia. Kalau dia seperti itu. Karena apa? Kata Jayid dan Rodi sebenarnya ini juga masih memunculkan perbedaan gitu ya. Makanya ada yang komentar, kata bagus dan kemudian tidak bagus ini malahan secara jahalah, secara ketidakjelasan lebih parah dibanding kita buat statement yang paling bagus dengan yang paling jelek. Karena kalau bagus ini nanti bisa aja muncul beberapa pilihan. Beras ini bagus, beras ini bagus, beras ini bagus, beras ini bagus, bagus-bagus semua. Tapi kalau dibilang yang paling itu malah lebih enak. Kita nyarinya cuma satu biasanya. Sehingga kalau nanti ada yang mengatakan, minta dicariin yang bagus, ini jadi masalah katanya. Kenapa? Karena berpotensi nanti si satu pihak mengatakan, ini berasnya bagus. Sementara dia bilang satunya si pembeli misalkan, enggak, ini enggak bagus yang ini, kata dia. Sehingga muncullah kemudian keributan. Tapi ini malah dikatakan sah, ya. Kenapa? Karena alasannya ini sangat mungkin untuk diketahui dan ini kembali kepada ahli hibroh. Ya, lagi-lagi intinya adalah kembali ke siapa pakarnya. Kalau beli beras tanya ke pakar beras. Kalau beli apalagi buah, tanya ke pakar buah, dan seterusnya. Nanti mereka akan jawab, oh ya, kalau yang ini berasnya bisa dibilang bagus. Kalau yang ini tidak bisa. Maka mereka akan jawab. Kemudian, Seandainya nanti dia sudah pesan, saya minta yang bagus atau saya minta yang jelek, lalu si penjual dia datang dan membawakan sesuai dengan yang disyaratkan oleh si pembeli, maka pembeli harus terima. Jadi dia bilang tadi, Pak, tolong saya dicarikan beras, Pak, ya. Yang seperti apa berasnya? Yang bagus, Pak, pokoknya. Oke. Begitu nanti si penjual bisa menghadirkan berasnya, Pak, ini beras yang Bapak pesan kemarin, dan ini beras yang bagus. Maka dia harus terima. Ya. Atau dia kasih kualitas yang lebih bagus. Misalkan dibawakan yang bintang 4. Lalu si penjual bawa yang bintang 5. Pak, ini beras yang Bapak pesan, tapi yang bintang 4 tidak ada, saya ganti, saya kasih yang bintang 5, Pak. Sehingga, yang seperti ini, kata beliau, harus diterima, si pembeli harus nerima. Sehingga kalau pembeli bilang, saya tidak mau terima yang bintang 5, saya kan pesannya beras kualitas bintang 4, kenapa kamu kasih kualitas bintang 5? Nah, kata penulis, dia berhak dipaksa dan dia harus terima. Mungkin si pembelinya komplain gitu ya. Kenapa kalian paksa-paksa aku, kata dia, untuk nerima sementara saya tidak ridho, kata dia. Oke, di mana sisi dia tidak ridho? Ini orang pesannya yang kualitas bintang 4 dikasih yang kualitas bintang 5, tidak mau dia. Saya tidak mau, saya maunya yang bintang 4. Kenapa saya harus dipaksa? Nah, kemudian kita jawab, ya begini, kan si penjual itu nggak memberikan tambahan apa-apa sebenarnya. Kamu pesannya berapa? 100 kilo kan? Ya ini juga 100 kilo kok, gitu ya. Artinya secara kadar dan jumlah, sama dia 100 kilo juga, nggak ada beda kan? Hanya saja mungkin secara kualitas yang lebih bagus dikasih ke kamu. Nah, kemudian ini adalah semacam hibah memberikan kualitas yang lebih baik. Sehingga di sini katanya tidak perlu kamu ridho atau enggak, ya sudah itu kamu harus terima. Nah, kemudian minnauihi. Ini kualitas tadi masih satu jenis. Dia pesannya beras, kualitas bintang 4, ya kita ngasihnya beras, kualitas bintang 5. Karena nanti bisa saja ada kemungkinan, dia pesannya beras, dikasihnya apa misalkan? Gandum gitu ya. Kan bisa saja. Pesan beras, kemudian dia bilang, Pak, beras tidak ada sekarang, Pak. Adanya jagung. Kita kasih jagung aja, Pak, ya. Gitu kan. Nah, itu nanti dibahas. Tapi ini yang masih satu jenis. Nah, beliau di sini memberikan contoh kurma. Kalau dia pesannya sukari, kemudian dikasih barhi. Nah, barhi lebih mahal dari sukari. Apakah dia harus terima? La yalzam. Enggak, katanya. Nah, jadi sekali lagi di sini poinnya, ya. Ada tiga catatan di sini. Yang pertama, kalau dikasih barang yang lebih bagus dan itu sejenis, maka dia harus terima. Tapi kalau dikasih yang lebih bagus, makanya ini penting ya, nauk dengan jins. Ya, nauk dengan jins. Dia nggak harus diterima, karena misalnya sama-sama beras tipe X, dan kemudian ada yang grade A, grade B, walaupun satu tipe dia. Nah, kalau satu tipe, dia wajib terima, tapi kalau kemudian nanti sudah beda, nggak harus. Tapi dia boleh kalau mau nerima. Yang ketiga adalah, kalau nanti dia itu dikasih barang lain, tidak boleh diterima. Dia pesannya beras, dikasih gandum. Ini pendapat penulis seperti itu. Nah, kalau yang satu jenis tadi, misalkan dia pesan kurma sukari, dan kemudian dikasih sukari yang bintang 5. Sama seperti beras misalkan. Dia pesan rojo lele. Mungkin sama-sama rojo lele, cuman ada rojo lele itu bintang 1, bintang 2, bisa saja seperti itu. Dia pesan, saya pesan rojo lele yang bintang 4. Dikasih rojo lele yang bintang 5. Nah, maka seperti itu dia wajib untuk nerima. Pak, ini kan sama-sama rojo lele, Pak. ya kan? Sama rojulele toh. Ya bedanya ini bintangnya lebih banyak aja gitu. Ya maka dia harus terima. Tapi kalau kemudian diganti apa selain rojulele, pandan wangi misalkan gitu ya. Pak, Bapak pesannya kemarin rojulele, Pak. Ini saya kasih pandan wangi, Pak ya. Misalnya. Maka dia tidak harus terima. Boleh dia tolak gitu ya. Tapi kalau misalkan dia mau terima, silahkan. Biasanya dikasih ganti yang lebih bagus. Nah, yang ketiga ini, dia pesennya beras, dikasih jagung. Pesen beras, datangnya malah gandum. Maka di sini kalau kata penulis, nggak boleh diterima. Sekalipun dia ridho. Alasannya penulis, karena kalau dia terima penggantinya tadi, yang beda jenis, maka itu kan jadinya jual-beli. Berarti dia menjual beras dia untuk mendapatkan jagung. Nah, sementara dia tidak boleh menjual barang yang dia beli dengan akad salam sebelum dia qabad. Ini kan kaidahnya begitu. Makanya nanti berdasarkan pendapat mazhab ini tidak sah. Lalu kemudian dikomentari oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang pertama tadi, sebenarnya tidak harus, ya, nggak wajib juga sih sebenarnya. Kalau dia pesannya rojolele bintang 4, lalu kemudian dikasih rojolele bintang 5, sebenarnya nggak harus juga gitu, dia terima. Kenapa? Karena begini, di masyarakat itu ada orang-orang yang dia nggak mau terutang budi. Ya, di masyarakat itu ada orang-orang yang kadang kalau dia ngasih sesuatu kepada orang lain, dia suka ungkit-ungkit nanti. Di kemudian hari, itu dia ungkit-ungkit. Makanya bisa saja si pembeli bilang, saya tidak mau. Saya pesannya rojolele bintang 4, maka hadirkan rojolele bintang 4 untuk saya. Karena kalau dia terima rojolele bintang 5, ada potensi misalkan. Saya tahu nih si penjual nih orangnya tipenya gimana. Gitu ya. Besok, kapan-kapan, dia akan sembelih leher saya ketika lagi ngobrol. Maksudnya apa? Dia akan permalukan saya katanya. Sehingga dia bilang, eh B kata si A, kamu dulu beli beras bintang 4. Saya kasih kan kualitas yang bintang 5. Kamu ini udah dikasih kebaikan. Sudah di ini itu, gak tahu diri katanya si A. Ada orang-orang tuh tipenya begitu. Jadi dia begitu ngasih, dia batalkan semua kebaikannya dengan apa? Dengan mengangkat kebaikan itu dan mempermalukan orang lain yang menerima kebaikan. Wahada waki, kata Syekh. Ya itu terjadi kadang di masyarakat. Sehingga fungsinya dia ngasih itu sebenarnya adalah untuk menggorok, untuk mempermalukan orang yang nerima. Maka sah saja kalau kemudian kita bilang, ya enggak apa-apa kalau kamu enggak mau terima. Sehingga kalau dia punya alasan, ya sudah silakan. Itu boleh. Ya ini tadi dengan catatan, kalau memang dia tahu ini tipikalnya si A ini suka ngungkit-ngungkit kebaikan, suka mempermalukan orang yang menerima kebaikan dari dia, dan seterusnya. Nah kemudian, kalau nanti kita lihat, itu kan dari sudut pandang yang satu. Tapi dari sisi yang lain, kalau misalkan nih orang baik, ya, orang yang gak ada indikasi untuk kesana, justru malah kita bilang, ini kamu lagi buat baik loh sama si A. Kamu bantu si A. Karena seandainya nih beras yang sekarang dihadirkan, rojolele bintang 5 tadi, kamu tolak. Maka apa yang terjadi? Berarti dia harus bawa dulu kan? Ya sudah, kalau kamu tidak nerima, dibawa dulu sama dia, dijual dulu, nanti sudah dapat uangnya baru dibelikan lagi. Ini apa? Membuat dia lebih repot, lebih susah. Ya. Bahkan nanti ada biaya-biaya lain yang muncul dan seterusnya. Sehingga kalau kita kemudian mengatakan, sini saya terima dan tidak ada indikasi masalah di kemudian hari, yaitu yang lebih baik. Karena artinya kita membantu dan kita berbuat baik kepada dia. Nah, kemudian yang ketiga di sini komentar beliau. Ya, beliau tidak komentar yang kedua tadi ya. Yang ketiga itu, kalau beda jenis dan dia ridho harusnya tidak apa-apa, kata Syekh Utsaimin. Jadi tadi dia pesannya beras, dikasih jagung. Pesannya gandum, dikasih beras. Tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan ini ya Pak ya, 100 sok gandum, dan kemudian kurma. Dan ternyata dia ridho, ya sudah. Dan itu tidak apa-apa. Nah, apa kata Syekh Utsaimin? Di situ pertama tidak ada riba. Tidak ada riba. Dan kemudian pada saat dia datang, lalu kemudian dia kasih, sehingga poin nasi'ahnya hilang. Maka di sisi mana muncul masalahnya? Sehingga tidak ada riba di situ, tidak ada kezoliman di situ, tidak ada goror. Ya, kita tidak punya alasan untuk mengharamkan. Sehingga di sini kata Syekh Utsaimin, berarti kita menyelisihi atau kita tidak sependapat dengan penulis. Untuk poin ini ada dua, kata beliau. Yang pertama, penulis mengatakan wajib diterima ya, kata penulis. Syekh Utsaimin bilang, oh tidak wajib. Jadi kalau kamu pesannya rojo lele bintang 4, dikasih rojo lele bintang 5, tidak wajib diterima. Boleh ditolak ketika ada indikasi-indikasi yang itu nanti akan merugikan di kemudian hari. Kemudian yang kedua, kalau penulis mengatakan tidak boleh diambil barang yang diberikan pengganti. Misalkan dia pesannya telur, dikasihnya beras. Pesannya beras, dikasihnya daging, dan seterusnya. Nah, di sini boleh ya dengan barang lain. Maka selama tadi serah terimanya sudah tuntas sebelum mereka berpisah. Ya, selesai, tidak ada masalah. Karena tidak ada unsur riba, tidak ada kezoliman, dan tidak ada goror. Sehingga kita tidak berhak mengatakan ini bermasalah. Kemudian poin berikutnya, walau qabla mahillihi wala darar fi qabdihi lazimahu akhzuhu. Nah, biasakan dalam akad salam itu dia ada tempo ya. Misalkan di sini akad. Lalu di sini kesepakatannya adalah serah terima. Bagaimana kalau dimajukan di sini? Harusnya di sini. Dan di sini akadnya. Tapi dia majuin di sini. Boleh enggak? Ini sama kayak kita bayar utang. Cuman kan ini utangnya penjual barang. Kalau misalkan kita punya utang nih sama teman gitu ya, sama orang lain. Temponya berapa? 1 tahun. Baru bulan ke-8 kita punya uang. Kita bilang, ini saya bayar utangnya lebih cepat ya. Boleh? Boleh. Nah sekarang barang gimana? Nah di sini, kalau tidak ada doror, maka dia harus terima. Nanti kita lihat contoh dorornya apa bagi si pembeli. Nah, ini tadi katanya mahil. Ya kan, mahillihi. Kalau secara bahasa Arab, ketika haknya di kasroh, artinya hulul. Hulul itu apa? Temponya, waktunya. Tapi kalau dibaca mahallun, haknya di fathah, dia sama-sama mim, hak, dan lam. Bisa dibaca mahal, bisa dibaca mahil. Kalau mahil itu artinya temponya, waktunya. Tapi kalau mahal itu artinya maudhi. Ataupun makan, yaitu tempatnya. Sehingga makanya ketika kamu diterima, qoblah hululnya, sebelum tempo waktunya. Misalkan apa? Di sini Ramadan. Dildilannya Ramadan ya, diserahkan. Tapi di bulan Rajab, barang sudah diantar. Pak, ini berasnya pak. Atau ini kurmanya diantar di bulan Rajab. Belum masuk Ramadan. Maka, kalau kata penulis, lazimahu qabul dengan syarat tidak ada doror pada saat dia terima. Tentu dorornya siapa? Yang dirugikan si pembeli. Nah, maka kalau ada doror, misalkan kurma, berhak dia tolak. Contohnya gimana? Si B datang ke A. A, saya mau pesan kurma 50 ton misalkan. Nanti hadirkan pas Ramadan. Bulan Rajab, kurma sudah diantar. B, ini kurma 50 ton. Kata si B-nya, duh gimana ah? Gak mau saya terima bulan Rajab, katanya si B. Ya. Kenapa? Di bulan Rajab ini belum ada permintaan kurma. Permintaan kurma itu baru muncul Sya'ban minimal. Atau Ramadan. Karena orang kan udah butuh persiapan untuk buka puasa ya. Kurma untuk kemudian dibagikan dan yang lain. Kalau kamu datangkan sekarang di bulan Rajab, nanti saya harus nyewa gudangnya lebih lama. Dan kemudian harga juga masih murah sekarang. Saya tidak bisa jual mahal. Resiko buat saya. Nah, pada saat ada doror dan dia itu beralasan, maka berhak dia tolak. Ya. Atau misalkan kondisinya lagi tidak aman di tempat tersebut. Misalkan lagi gempa atau lagi rame, maling dan seterusnya, lagi terjadi kekacauan. Nah, asumsinya 2 bulan lagi atau tepat pada saat waktu yang dijanjikan, dia akan aman. Nah, kalau seperti itu, maka boleh dia tolak. Jadi saya tidak mau terima sekarang kondisi di tempat saya lagi kacau. Kan juga kita deal-dealannya 2 bulan lagi. Ini beresiko nanti barang saya akan dijarah, barang saya akan dirampok. Jadi kalau ada doror maka tidak wajib dia terima. Ya, itu poin pentingnya. Nah kemudian kalau dia nggak ada doror kenapa wajib? Nah itu pertanyaannya sekarang. Kalau misalkan dia nggak ada masalah gitu ya. Ya di Rajab pun misalkan kurma sudah banyak kok permintaan gitu ya. Bahkan dia bisa pasarkan lebih awal mendahului kompetitor. Kenapa kok wajib diterima kalau dia nggak punya masalah? Ya karena ini akan meringankan bebannya si penjual. Artinya hak dia akan segera, kewajibannya penjual akan gugur. Namanya dia utang. Saya utang 50 ton nih. Ketika dahulukan berarti kita sedang membantu dan menolong dia. Sebagaimana kita bilang, akad salam itu dikasih tempo lebih panjang, salah satunya adalah untuk membantu si penjual. Sehingga penjual bisa punya spare waktu yang cukup. Sekarang dia butuh bantuan nih, barang sudah ada silakan diterima. Ada 2 maslahat, pertama maslahat untuk si pembeli dan maslahat untuk si penjual. Ya, maslahat untuk si penjualnya dia berlepas dari semua utang dia, dan maslahat bagi pembeli ya sudah dia akan menerima haknya lebih cepat. Dan ini sebenarnya sama-sama diuntungkan. Sehingga kalau dia tidak ada punya alasan syar'i, ya tidak ada mudarat yang menimpanya, maka dia wajib menerima gitu ya, dia wajib untuk mengambil. Lalu syarat yang ketiga harus disebutkan kadarnya. Nah, masih ingat syarat yang kedua tadi dalam salam? Speknya harus jelas. Syarat yang ketiga, kadarnya harus jelas. Nah, kalau kita beli ukurannya pakai apa? Pakai meter. Oke, berapa meter maunya? Kalau beras mau berapa kilo? Kalau minyak butuh berapa liter dan seterusnya. Dan harus sesuatu yang diketahui. Jangan sampai nanti ukurannya tidak jelas dan tidak diketahui. Sehingga boleh kita misalkan menggunakan takaran pakai volume untuk yang di kilo, atau gunakan takaran kilo untuk sesuatu yang di volume. Silahkan, selama itu tadi sama-sama jelas. Makanya di sini poinnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dalam akad salam tujuannya adalah intibatus sifat wal qadar. Ketika kita transaksi salam itu harus ada yang kita bisa kunci speknya, fiturnya, kemudian kriterianya dan kadarnya, jumlahnya itu berapa dan seterusnya. Nah, kalau itu sudah kita bisa kunci, baik nanti dengan cara ditimbang atau diukur dengan volume atau dihitung dan yang lain, maka berarti terpenuhi syarat sah dalam akad salam. Maka poin pentingnya seperti itu. Baik, itu dua syarat sah akad salam yang kita bisa bahas pada kesempatan ini. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita bahas tentang ajal maklum ataupun tempo waktu dalam akad salam. Ya, itu insya Allah syarat yang berikutnya, karena ini juga cukup panjang sepertinya. Baik, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan, pertanyaan di luar tema. Ustaz, jadi saya disuruh bos saya untuk mencetak surat keterangan kerja untuk seseorang. Padahal seseorang itu tidak bekerja di kantor saya. Lalu ketika saya membuka filenya, saya lihat ada nama saya sebagai penanda tangan. Lalu saya lakukan gerakan-gerakan yang seakan biar bos saya itu yang melakukan cetak atau ngeprint stat. Lalu ketika sudah tercetak, saya disuruh bos saya untuk menandatangani surat tersebut. Lalu saya tanya ini untuk apa? Bos saya bilang ini untuk KPR. Lalu saya bilang saya tidak bisa. Lalu bos saya menyuruh tukar nama saya dengan nama beliau. Lalu saya tukarkan. Nah, apakah saya masih terlibat dengan saling tolong-menolong dengan tangsi KPR itu, Ustaz? Jika iya, apakah yang harus saya lakukan? Karena saya takut, Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Pertanyaan terkait dengan ta'awun alal ismi wal udwan, kerjasama atau tolong-menolong atau terlibat di dalam perbuatan dosa dan maksiat. Pertanyaannya sekarang, bentuk keterlibatan itu apa saja? Ya kan? Kalau di dalam surat, misalkan tanda tangan, kemudian yang ketik, ini kita coba tulis, nanti tinggal di checklist. Mana yang disebut terlibat, mana yang tidak terlibat, gitu ya. Tanda tangan, tukang ketik, tukang apa lagi itu? Print. Tukang antar. Karena kan bisa aja beda orang nih. Ya, terus kemudian tukang amplop. Kadang kan surat itu di packing kan ya, sudah dicetak, terus diantar, tolong tanda tangan, ya kan? Sudah selesai dapat tanda tangan, diantar ke bagian packing nih. Ini tolong dibungkusin nih, ya. Sudah dibungkusin, nanti sudah jadi di packing, di amplop, kasih ke tukang antar. Antar noh, ke sana. Dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apakah yang terlibat itu hanya yang tanda tangan? Atau tukang ketiknya kena? Atau tukang printnya kena? Atau tukang antarnya kena? Nah, ini kita lihat, kira-kira kalau nggak ada tukang ketik, jalan nggak prosesnya? Jadi kalau kita mau ngukur keterlibatan kita itu langsung atau enggak, salah satunya gitu. Kita mau diposisikan sebagai tukang ketik. Kalau kita enggak berkenan ngetik, jadi enggak dia? Jadi enggak? Enggak jadi kan? Artinya berarti tukang ketik terlibat. Paham? Jadi cara ngeceknya gitu. Oke, tukang print. Oke, ada yang tukang ketik sendiri. Dia suruh ngeprint. Pertanyaannya, kalau enggak mau tukang printnya, jadi enggak suratnya? Enggak jadi kan? mohon maaf, ini print-printan kita cuman cetak surat yang halal, misalkan. Surat-surat bermasalah tidak boleh cetak di sini. Jadi tidak itu? Tidak jadi dia. Berarti tukang print terlibat. Dia. Kalau mau cari yang lain silakan. Saya tidak mau ikut campur ngeprintkan itu. Tukang antar terlibat. Tukang amplop terlibat. Semuanya nanti yang ada proses terlibat gitu ya. Sama seperti ini. Khamr itu, minuman keras. Yang dapat dosanya apa cuman yang minum? Enggak. Yang buat kena. Nah, yang buat itu kan berarti produsennya tuh. Di sini berarti tukang ketiknya kan yang buat surat itu kan. Nah, produsen khamr kena dia. Tapi kata produsen, saya enggak minum, kata produsen. Iya, kamu yang buat. Kamu kena, gitu kan? Dah. Terus yang pesen. Nah, yang pesen ini berarti yang nyuruh buatin. Belum tentu dia yang minum, gitu kan? Misalkan sama tadi ke tukang ketik. Bosnya bilang, "Tolong sampaikan ke sana, suruh dia buatin," gitu kan? Nah, jadi yang mau minum ini nyuruh timnya, "Tolong kamu bilang ke sana, buatin khamr untuk saya." Kena dia. Terus apa lagi? Tukang anternya, tukang tuangnya. Nah, jadi sekedar bawakan khamr di nampan, dia tidak minum, dia tidak produksi, dia tidak menjual, nganter aja nih, sampai ke meja, cek, kena dia. Dia terlibat dan dia ikut berdosa. Nanti sampai meja, itu sudah ada tukang tuangnya. Ada tukang buka tutup khamrnya, nah, ada tukang hidangnya, tuang. Sekedar nuang, kena dia. Terus apa lagi? Ya, semua yang terlibat dalam proses maksiat itu, dia akan terkena dosa sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, kadarnya beda-beda. Gitu ya. Walaupun nanti, apa namanya, nampaknya sepele dan yang lainnya. Kenapa? Karena itu adalah bentuk bahwa kita itu mengingkari kemaksiatan, salah satunya adalah tidak membantu terwujudnya proses maksiat tersebut. Maka dari sekarang sebagai solusinya bagaimana? Mulai dihindari atau mungkin kita declare ya. Silakan. Saya kalau untuk surat-surat yang bermasalah dalam tanda kutip gitu ya, ada urusan dengan riba dan lain, mohon maaf saya tidak berkenan. Saya tidak berkenan. Nah, ini bagian daripada prinsip saya, bagian daripada ideologi saya, bagian daripada keyakinan saya, dan mohon saya dihargai gitu kan. Tapi sebagai gantinya gitu kan. Intinya perusahaan itu kan seperti itu. Siap-siap kerjakan apapun itu sebagai gantinya. Apa gantinya? Sini, kalau butuh surat lain yang perlu saya buat dan itu tidak ada masalah, sini kasih ke saya. Itu sebagai bentuk kompensasi yang kita berikan. Ya. Jadi kita menolak dan kita kemudian berikan penawaran. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimanakah hukum di suatu koperasi membayarkan uang sekolah dari anggota dan koperasi mengambil keuntungan yang katanya sebagai akad ijarah atau jaza? Apakah akad seperti ini sesuai syariat Ustadz? Jazakallahu khairan. Koperasi, sekolah, sekolah punya murid. Ini koperasi ngapain dia? Ini dia bayar SPP kan? Berapa misalkan? 500 ribu per bulan. Terus koperasi bayarin. A, SPP-mu berapa? 500 ribu. Tak bayarin sini. Nanti kamu bayar ke kami 600 ribu. Gitu ya. 100 ribunya apa itu? Jasa. Itu namanya apa? Riba kan? Riba kan? Jasa apa yang dijual sama koperasi? Jasa ngasih utang. Koperasi jual apa di situ? Kecuali koperasi itu punya sekolah. Tapi kan koperasi tidak punya sekolah, ini kan tidak ada urusan dia di sini. Itu kan dia ngasih pembiayaan kan. Makanya tadi misalkan nih 500 ribu per bulan ditambah 100 ribu. Ini katanya jasa. Oke. Ini kan utang ini kan. Si siswa tadi utang kan ke sekolah dia. Dia belajar tuh. Yang jualan jasa siapa? Sekolah. Sekolah jualan jasa iya. Untuk apa? Sehingga dia bayar 500. Nih saya bayar 500 ribu saya dapat jasa. Dia udah dapat jasa belum bayar SPP. Berarti si siswanya berutang. Nah, kan utang itu. Nah, koperasi masuk. Oke, sini 500 ribunya tak bayarin. Dia nalangin utang berarti, si koperasi. Oke. Kalau dia nalangin utang, maka dia nggak boleh jualan. Nah, kalau dia nalangin utang, maka dia nggak boleh jualan. Nggak boleh dia ngambil benefit di situ. Haram bagi kreditur untuk apa? Memanfaatkan utang untuk mendapatkan benefit. Jadi, la yahillu salafun wa bai'. Maka sama aja ketika ada kreditur dia ngutangin kamu tak utangin 500 ribu dengan syarat bayar jasa kami. Sekalipun misalkan jasa itu ada, haram bagi dia. Apalagi jasanya tidak ada. Contoh misalkan, oke, saya mau ngutangin kamu, tapi syaratnya ini saya jualan stiker. Kamu wajib beli stiker saya 100 ribu. Haram bagi dia. Tidak boleh. Dia ngambil benefit. Aslinya orang gak mau nih beli stiker dia. Ngapain beli stiker kamu, kata dia kan. Tapi karena dia udah kadung diutangin, gak enak dia. Ini ada aja produknya gak boleh gitu kan. Apalagi gak ada produknya. Apa jasa apa yang dijual koperasi di situ? Coba kalau ditanya, koperasi jualan jasa apa? Jasa ngutangin. Gak ada kan. Itu akal-akalan dia aja ini jual jasa. Kami jual jasa, mana jasa yang kamu jual gitu loh. Akal-akalan dia aja gitu. Itu riba itu intinya. Makanya nama itu tidak mengubah hakikat. Riba ya riba gitu loh. Terserah mau dikasih nama apa gitu. Makanya perlu dicek itu yang dia bilang. Saya jualan jasa. Iya jasa kamu ngapa gitu. Ngutangin. Nalangin. Nggak boleh kan. Seperti itu. Wallahu'alam. Pertanyaan yang terakhir Ustaz, masih di luar tema, bagaimanakah hukum menerima pesanan barang dari PPR tapi melalui perantara BMT? Jika dilarang, apakah keuntungan dari penjualan ini bisa saya hibahkan ke orang lain Ustaz? Barangnya contohnya berupa custom untuk acara 25 tahun PPR Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, ini berarti acara di lembaga ribawi ya. Nah, boleh enggak kita support acara-acara mereka, ta'awun? Enggak boleh. Kembali kepada kaidah tadi, ya. Kita dilarang untuk ta'awun alal ismi wal udwan. Tidak boleh kita terlibat di dalam suatu kegiatan, suatu transaksi, suatu muamalah yang itu mengandung dosa, gitu ya. Entah kita sebagai subkonnya atau kita sebagai cateringnya atau apapun itu ya, maka tidak diperbolehkan gitu. Baik, sehingga kalau kemudian nanti di situ ada keuntungan dan yang lain tidak berhak kita ambil gitu ya, karena kita menjual sesuatu yang bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bisa bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.